Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdul Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada terakhir. Ya, kita membahas, sebelumnya kita telah membahas semua kitab Taharah. Kemudian menjelang Ramadan dan juga pada Ramadan kita telah membahas bagian dari kitab Siam dari kitab ini. Maka insya Allah kita akan kembali melanjutkan, yaitu kita mulai dari kitab Shalah. Ya, karena bab setelah kitab Taharah itu adalah kitab Shalah. Maka di sini penulis menjelaskan kitab shalah tajibul khamsu ala kulli muslimin mukallafin illa haidun wa nufasa. As-shalah adalah salah satu dari rukun Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Maka Islam itu dibangun di atas lima hal. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Maka di sini adalah lima rukun Islam. Sholat adalah salah satu rukun Islam. Yakni rukun Islam kedua. Wahya akadu arkan Islam ba'da syahadatain. Rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Maka itu mengapa ya kemudian para fuqaha rahimahumullahu ta'ala memulai kitab fikih mereka dengan pembahasan ya yang terkait dengan sholat. Sebelumnya diawali dengan taharah, karena taharah adalah salah satu syarat sholat. Ya, salah satu syarat sholat yang pembahasannya paling panjang dan butuh perincian, banyak perincian, sehingga dikedepankan pembahasannya sebelum permasalahan kitab shalah. Maka ini berarti ketika kita memasuki kitab shalah, kita memasuki pembahasan yang utama, bahkan pembahasan yang paling utama di bagian ibadat di ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu terbagi secara umum, terbagi menjadi empat pembahasan. Yang pertama adalah ibadat, yang kedua adalah muamalat, yang ketiga adalah munakahat, dan yang keempat adalah jinayat. Ya, yang pertama adalah ibadat, masalah-masalah ibadah. Yang kedua adalah muamalat, yakni muamalat maliyah, yakni muamalah secara yang melibatkan transaksi atau akad keuangan, gitu ya, transaksi-transaksi keuangan. Ini juga disebut oleh para ulama, juga disebut sebagai al-ahkam al-madaniyah. Kemudian juga setelah muamalat, kemudian munakahat. Munakahat yang terkait dengan pernikahan. Ya, yang terkait dengan pernikahan. Seperti masalah nikah, masalah talak, masalah iddah dan semacamnya. Kemudian setelah itu para fuqaha kemudian membahas tentang jinayat yang berisi tentang hukum-hukum tentang kriminalitas dan hukuman had dan ta'zir dan sebagainya. Tentunya ada pembahasan tentang faraid, pembahasan tentang itaq dan seterusnya, pembahasan tentang qadha, ikrar dan semacamnya. Itu juga dibahas ya. Misalnya faraid lebih dekat dengan misalnya ya munakahat bisa jadi, atau lebih dekat dengan muamalat bisa jadi. Jadi para ulama kemudian mengurutkan pembahasan-pembahasan fikih itu sesuai dengan kategori empat kategori besar ini. Ya. Maka ya tentunya kita akan melihat ya di sebagian kitab atau sebagian bab ya, karena bab di dalam kitab para ulama itu disebut juga kitab. Seperti misalnya sekarang kita sedang mempelajari bab sholat tapi kemudian diberi nama dengan kitabus sholat. Seperti misalnya bab tentang makanan, ya, kitabul at'imah itu nanti masuk mana kira-kira, begitu ya. Maka itu nanti saja insya Allah. Maka secara umum, secara garis besar, fikih terbagi menjadi empat bagian besar, yaitu ibadat, muamalat, munakahat, dan jinayat. Walaupun tentunya masih banyak hukum-hukum fikih yang tidak dibahas di kitab-kitab fikih yang dengan urutan kitab yang urutan bab yang standar ini, begitu ya, seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah, al-ahkam as-sultaniyah, ya, panduan, yakni ya, intinya berisi tentang ilmu fikih yang dia berguna untuk para waliul amr, para umara, ya, berisi tentang, mungkin itu dibahas di juga di, bisa juga di kaitkan dengan ya, bagian terakhir dari fikih yaitu jinayat. Baik, kita tidak perlu berpanjang-panjang di sini. Ana hanya hendak ingin memberikan gambaran masalah-masalah fikih yang ada di kitab fikih. Namun ada satu masalah, ya, satu masalah yaitu masalah jihad. Ini juga para ulama berbeda pendapat dalam masalah di mana kita meletakkan bab jihad. Ulama Syafi'iyah misalnya meletakkan bab jihad di akhir-akhir. Bukan paling akhir tentunya, tapi bukan di awal atau ya. Syafi'iyah membahas ibadat, kemudian muamalat, sama. Kemudian munakahat, kemudian jinayat, akan tapi bab jihad ditaruh agak belakang. Akan tapi Hanabilah biasanya mereka meletakkan bab jihad setelah bab haji, setelah kitabul hajj. Itu mengapa kitab ini Bidayatul Abid, kitab ini hanya berisi tentang masalah-masalah ibadat. Tetapi kemudian kalau kita melihat di akhir kitab ada kitabul hajj, kemudian kitabul jihad. Ya. Itu karena sudut pandang Hanabilah yaitu jihad lebih dekat sisi ibadahnya. Dia adalah ibadah. Tapi tentunya ibadah yang butuh syarat-syarat. Tidak boleh melakukan ibadah ini sembarangan. Kalau melakukan sembarangan maka tidak sah. Ya, jadi banyak orang yang melakukan teriak-teriak jihad dan seterusnya, mereka tidak tahu ilmunya sehingga mereka melakukan apa yang mereka klaim sebagai jihad padahal itu bukan jihad sama sekali, itu bukan jihad syar'i. Baik, maka kita masuk pada kitabus shalah. Tajibul khamsu ala kulli muslim mukallaf. As-shalah, kita tahu as-shalah ta'abbudillahi ta'ala bi aqwal wa af'al muftataha bitakbir muftataha bitaslim. Itu salat adalah ibadah yang dilakukan ya dengan perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Maka sholat itu wajib bagi setiap muslim. Sholat lima waktu, ya. Sholat yang lima waktu itu wajib bagi setiap muslim. Berarti tidak wajib bagi orang kafir. Yakni kita tidak waliul amri tidak menghukum mereka kalau mereka tidak sholat. Akan tetapi secara pahala maka mereka ya mendapatkan dosa. Secara pahala dan dosa, maka mereka mendapatkan dosa atas setiap sholat yang mereka tinggalkan. Karena orang kafir itu mukhatabu nabi furu' asy-syara'i. Ya, mukhatabu nabi furu' asy-syara'i. Yani, orang kafir itu mereka juga bertanggung jawab atas setiap amalan ibadah yang mereka tidak lakukan. Setiap perintah yang mereka tidak lakukan atau setiap larangan yang mereka lakukan maka mereka mendapatkan dosa atasnya. Ya, sebagaimana sering Anda contohkan, kalau hari ini malam ini mereka tidak sholat maghrib dan juga tidak sholat isya maka mereka berdosa karena mereka tidak sholat maghrib dan sholat isya. Ya, kalau besok mereka tidak sholat subuh maka mereka juga berdosa atas ya ketidak sholat subuhan mereka. Nah, ketidaksolatan mereka. Maka selain dosa kekufuran, maka mereka juga mendapatkan dosa setiap perintah yang mereka langgar dan setiap larangan yang mereka lakukan. Maka tajibul khamsu ala kulli muslim, wajib solat lima waktu atas setiap muslim mukallaf. Ya, tidak wajib bagi yang bukan mukallaf. Apa itu mukallaf? Kalau di Indonesia banyak disebut akil baligh. Kalau di kitab-kitab para ulama, baligh akil. Al-baligul akil. Ya, walaupun ada juga kitab para ulama yang menyebutkan al-akilul baligh. Tidak masalah. Cuma dibalik saja urutannya. Maka mukallaf itu akil baligh. Berakal dan telah mencapai usia buluh, yaitu usia baligh. Maka tidak wajib sholat bagi orang yang tidak berakal, seperti orang gila, dan juga ya tidak wajib sholat bagi orang yang belum mencapai usia baligh, seperti anak kecil. Akan tapi para ulama kemudian menjelaskan ketika anak kecil tersebut telah mencapai usia tamyiz, maka sholatnya sah, tetapi tidak wajib. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam ala an thalas. Rufi al-qalam an thalas. Ya, pena diangkat dari tiga orang. Anin na'im hatta yastaykif, wa anis saghir hatta yakbur, wa anil majnun hatta ya'qil au yufiq. Pena itu diangkat atas, yakni pena itu diangkat dari tiga orang. Yang pertama adalah dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Kemudian yang kedua dari anak kecil sampai dia itu mencapai usia baligh, dan dari orang gila sampai dia itu berakal. Maka adapun anak kecil yang telah mencapai usia tamyiz, maka sebagaimana yang telah disebutkan tadi, sholatnya sah, akan tapi tetap dia belum wajib. Ya. Kemudian penulis berkata, illa haidun wa nufasa, kecuali perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas tidak wajib bagi mereka untuk sholat. Tidak wajib bagi mereka untuk sholat, dan juga tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha sholat tersebut. Ya, dan tidak hanya tidak wajib, bahkan dilarang untuk sholat. Orang haid atau nifas, perempuan yang haid atau nifas, kalau dia tetap memaksakan untuk sholat, maka dia berdosa. Ya, jadi ini adalah pengecualian. Maka ini berbeda dengan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa tetap wajib atas mereka. Tetapi tidak boleh berpuasa Ramadan ataupun berpuasa sunnah ketika mereka haid atau nifas. Ya, tetapi tetap wajib. Di antara ciri tetap wajibnya ini adalah kalau itu ibadah puasa Ramadan yang mereka tinggalkan karena haid atau nifas, mereka wajib untuk mengqadanya. Adapun sholat, maka tidak wajib. Dan ciri tidak wajib di sini ya terlihat dari tidak wajib pula bagi mereka untuk mengqadha salat yang mereka tinggalkan karena mereka haid atau nifas. Ya, maka di sini ya, kalau kita bertanya apa dalilnya, mengapa perempuan haid dan nifas itu tidak boleh, ya tidak wajib dan tidak boleh salat, dalilnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, atau disebutkan di hadis lain, ya di hadis lain yang lebih sharih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah perempuan itu kalau haid maka dia tidak salat dan juga tidak puasa. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ada ya sahabiah yang bertanya kepada beliau, ya mengapa ya yakni kita diwajibkan untuk mengqadha puasa sementara kita tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis berkata, "Wa man taraka hajuhu dan faqad irtadda wajarat alaihi ahkamul murtaddin." Barang siapa yang meninggalkan salat tersebut secara juhud, yakni menolak wajibnya sholat lima waktu, ketika ada orang menolak wajibnya sholat lima waktu, Maka penulis berkata faqad irtadda, maka dia telah murtad. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa yang namanya murtad atau riddah itu, riddah itu nama perbuatannya, ya. Maka yang namanya murtad atau riddah itu tidak hanya ketika seseorang itu pindah agama, tetapi seseorang itu melakukan riddah atau murtad itu ketika dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman, ya. Maka seseorang itu murtad tidak hanya ketika dia bersengaja pindah agama. Karena di masyarakat kita seolah-olah kata murtad itu hanya dikaitkan dengan satu poin itu saja. Akan tapi ini adalah kesalahan. Ya, kesalahan karena yang namanya murtad atau riddah itu bisa terjadi ketika seseorang tersebut melakukan salah satu pembatal keislaman. Dan di antara pembatal keislaman adalah mengingkari, ya, mengingkari sesuatu yang merupakan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Sesuatu yang merupakan perkara aksiomatik dalam agama, perkara yang diketahui secara terang benderang oleh semua orang, baik orang yang berilmu ataupun orang jahil. Ini namanya al-ma'lum minad-din bid-darurah. Yani secara diketahui secara daruri. Yani tidak terpikirkan seorang muslim tidak tahu hal ini, itu maksudnya al-ma'lum minad-din bid-darurah. Seperti contohnya wajibnya sholat lima waktu. Ya, wajibnya sholat lima waktu. Secara hampir seluruh dari kaum muslimin pasti tahu bahwa sholat lima waktu itu wajib. Maka itu mengapa mengingkari perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah, ya, seperti mengingkari wajibnya sholat di sini, atau mengingkari haramnya zina, ya, dengan berbagai argumen dan seterusnya, kemudian mengatakan zina itu boleh. Allah musta'an. Maka ini adalah mengingkari perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah. Dan itu adalah salah satu pembatal keislaman. Ya, maka mengingkari di sini, mengingkari wajibnya sholat, itu mengapa penulis berkata, "Oman tarokaha juhudan faqadir tadda. Wajarat alaihi ahkamul murtaddin." Sehingga berlaku baginya hukum-hukum orang murtad. Ya. Hukum-hukum orang murtad. Maka tentunya ini berlaku kalau, ya, orang tersebut memang termasuk keumuman kaum muslimin. Naam, ada pengecualian tentunya. Bisa jadi ada kaum muslimin yang tidak pernah tahu bahwa sholat lima waktu itu wajib. Walaupun ini kemungkinannya kecil sekali, akan tetapi, ya, masih bisa dibayangkan. Seperti misalnya kalau di suatu negara tersebut atau negeri tersebut yang muslim cuma sedikit, ya, dan akses dia kepada internet misalnya tidak ada, dan dia baru masuk Islam. Bisa jadi, walaupun memang ini kondisi yang sangat kecil apalagi di zaman ini. Ya. Maka ketika orang tersebut memang termasuk pengecualian ini, kemudian dia tidak tahu atas wajibnya sholat lima waktu, ya, maka dia mendapatkan al-udhur bil-jahal, udhur karena kejahilan. Kemudian penulis masuk pada pembahasan tentang azan dan iqamah. Fasal al-azan wal-iqamatu fardu kifayatin ala rijal al-ahrar. Azan dan iqamah itu fardu kifayah. Ya, jadi yang pertama, azan adalah lafaz yang diucapkan, ya, dalam rangka beribadah. Jadi azan itu adalah ibadah. Sehingga konsekuensi dari hal ini adalah butuh niat. Sehingga konsekuensi dari statement ini adalah butuh, ya, orang ahlun niyah untuk mengumandangkan azan. Sehingga kalau misalnya ada sebuah masjid yang mengumandangkan azan dari rekaman tape recorder misalnya, atau rekaman dari HP misalnya, maka tidak sah azan tersebut. Maka di sini azan adalah lafaz yang diucapkan ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu waktu salat. Adapun iqamah adalah lafaz yang diucapkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu waktu ditegakkannya salat. Untuk memberitahu bahwa salat hendak ditegakkan. Ini azan dan iqamah. Insyaallah kita tahu semua azan dan iqamah ini bisa jadi termasuk, bahkan ini adalah salah satu perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah, bahwa ada syariat yang namanya azan dan iqamah di dalam din kita. Dan hukum azan dan iqamah di sini disebutkan oleh penulis fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Jika hadir waktu sholat, maka hendaknya salah seorang dari kalian itu mengumandangkan adzan. Maka kata ahadukum, ya, salah satu dari kalian itu menunjukkan bahwa hukumnya fardu kifayah. Kemudian di sini fardu kifayah ala rijal, ya, fardu kifayah bagi laki-laki yang wajib, yang yakni yang bisa memenuhi hukum fardu kifayah tersebut adalah laki-laki. Adapun perempuan maka ya tidak wajib atas mereka. Dan di sini disebutkan juga al-ahrar, harus orang-orang yang merdeka. Adapun kalau yang azan budak maka tidak terpenuhi fardu kifayah tadi. Yani misalnya kalau di sebuah negeri atau di sebuah kota masjidnya cuma satu, kemudian tidak ada yang azan, maka semua penduduk di kota tersebut berdosa, ya, karena hukumnya fardu kifayah. Ada satu orang saja yang azan dan itu telah mencukupi kota tersebut, maka cukup. Kalau yang azan itu adalah dengan syarat yang azan harus laki-laki merdeka, orangnya adalah orang merdeka bukan budak. Alhamdulillah perbudakan di zaman ini sudah insyaallah sudah tidak ada. Akan tetapi para ulama tetap membahasnya di kitab-kitab mereka dalam rangka ya menghidupkan ilmu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu mendatang. Kemudian kalau seandainya yang azan itu adalah seorang budak, maka berdasarkan yang disebut oleh penulis di sini, azan dari budak tersebut ya tidak mencukupi untuk fardu kifayahnya. Yani tetap semua penduduk kota tersebut berdosa karena tidak ada laki-laki yang merdeka yang mengumandangkan azan. Nah, walaupun ada perbedaan pendapat di sini ya, walaupun ada perbedaan pendapat, akan tapi kita insyaallah mempersedikit penyebutan khilaf ya di kajian ini. Penulis berkata, "Oisan nabi limun faridin limun faridin wa safar." Azan dan iqamah itu disunnahkan, yakni tidak wajib bagi orang yang salat munfarid dan orang yang safar. Salat munfarid maksudnya bukan antum kemudian masjid di sebelah kemudian antum salat di rumah sendiri. Bukan begitu ya. Ini kasus normal ya tentunya. Kita tidak berbicara ya, Anda tidak sedang menyindir orang-orang yang tidak sholat karena zonanya zona merah di negeri di kotanya. Subhanallah. Semoga Allah mengangkat pandemi corona ini. Maka yang dimaksud sholat munfarid di sini maksudnya adalah ketika kita berada di tengah hutan misalnya, atau di puncak gunung sendirian misalnya, ya, maka tidak wajib baginya, akan tapi disunnahkan baginya untuk azan dan iqamah ketika dia mau sholat sendirian. Ini berdasarkan hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin. Ya, Rabb kalian itu kagum dengan seorang penggembala kambing. fi ra'si sadhiyatil jabal yu'adhdhinu bis salati wa yusalli. Dia di gunung sendirian, di puncak gunung, dia salat dan dia azan kemudian dia salat. Fa yaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salata wa yakhafu minni. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, lihatlah kepada hamba-Ku ini, ya, dia mengumandangkan azan kemudian menegakkan salat, dia takut kepada-Ku. Ya, qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Maka Aku telah mengampuni hamba-Ku tersebut, kemudian Aku masukkannya kepada ke dalam surga. Maka ini adalah dalil bahwa disunnahkan bagi orang walaupun dia sendirian di sebuah daerah sehingga dia harus sholat secara munfarid, disunnahkan baginya untuk azan dan iqamah. Dan juga pada kondisi safar, wasafaron, ya, ketika kondisi safar maka disunnahkan baginya untuk azan dan iqamah. Yani ini ketika dia safar, kemudian dia sendirian atau bersama rombongannya, ya, kemudian memang tidak ada pemukiman di sekitarnya, maka disunnahkan. Akan tapi kalau misalnya kita ya safar di zaman ini, masya Allah, kemana-mana tetap ada orang, ya, tetap ada pemukiman. Kalau kita safarnya safar normal dari kota ke kota lain dan seterusnya, apalagi di Jawa, ya, maka insya Allah kita tetap akan menemukan pemukiman, dan di situ pasti ya insya Allah, ya, ada masjidnya. Tentunya berbeda kalau kita mungkin safar ke pulau lain atau ke negeri lain. Maka ya, tentunya kalau safar kemudian ada masjid di dekat kita, maka tentunya ya kita ke masjid tersebut untuk sholat. Kemudian penulis berkata, wala yasihani illa murattabain mutawaliyain urfan biniyatin min dzakarin muslimin akilin. Tidak sah azan dan iqamah tersebut kecuali harus murattabain, harus dilakukan secara berurutan. Adapun kalau orang tersebut mengumandangkan azan kemudian mendahulukan hayyalas shalah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la illallah, kemudian Allahu akbar, dicampur di bolak-balik urutannya, tidak sah. Mutawaliyain urfan, dan juga harus dilaksanakan secara ya berkesinambungan, yakni tanpa ada jeda yang cukup lama secara urf. Kalau ada orang azan Allahu akbar, Allahu Akbar, ya, kemudian lama, kemudian baru Allahu Akbar, Allahu, kemudian lama lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, maka ini tidak teranggap, ya, tidak sah. Jadi harus secara berkesinambungan. Karena ini adalah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga kalau kita melakukan tidak sesuai dengan tata cara ini, maka kita telah menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, bidiyat, harus dengan niat. Azan dan iqamah harus dengan niat, karena azan dan iqamah adalah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Min dzakarin muslimin akilin, harus dikumandangkan oleh laki-laki muslim dan berakal. Ya. Harus laki-laki, ya, karena memang tidak disyaratkan untuk perempuan. Kemudian juga muslim, karena orang kafir itu bukan ahlun niyah, ya, ibadah mereka tidak sah, maka azan dan iqamah mereka tidak sah, karena azan dan iqamah itu adalah termasuk ibadah, ya, maka bagi antum yang sudah tahu istilah tadammun, maka ini maksudnya adalah al-istidlal bit tadammun. Yani ibadah itu wajib dengan niat. Dan azan dan iqamah adalah bagian dari ibadah. Maka oleh karena itu azan dan iqamah harus dengan niat. Akilin, harus berakal. Kalau majnun, maka tidak sah azannya. Karena orang majnun, orang gila, bukan ahlun niyah. Kemudian juga mumayyizin, harus telah mencapai usia tamyiz, 7 tahun hijriyah. Adapun kalau belum tamyiz, maka bukan ahlun niyah. Kemudian natikin, harus bisa berbicara, karena kalau tidak bisa maka bagaimana mengumandangkan adzan dan iqamah. Adlin walau zahiran, orang tersebut harus tidak fasik. Adl di sini adalah lawan dari fasik. Orang tersebut harus adil, yakni orang yang soleh tidak fasik. Walau zahiran, walaupun secara zahirnya saja. Ya, walaupun secara zahirnya saja. Sehingga orang fasik kemudian azan, azannya tidak sah. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Ba'da dukhuli waqtin, azan itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Adapun kalau waktu sholat tersebut belum masuk, ya, maka azannya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi telah kita sebutkan, ya, fa'idha hadratis sholat, falyu'adzin ahadukum. Ya, falyu'adzin lakum ahadukum. Jika telah masuk waktu sholat, fa'idha hadratis sholat, maka ini menunjukkan harus masuk waktu sholat. Dan ini wajib kita harus hati-hati. Ya, itu mengapa tadi harus disebutkan, harus adil. Ya, di antara sifat adalah, yakni sifat kesolehan seseorang, itu adalah dia bisa dipercaya. Ya, maka dalam perkara azan, kita harus menyerahkan kepada orang yang memang terpercaya. Sehingga orang-orang kemudian merasa aman dengan azannya. Apalagi ini nanti akan menjadi muskilah dalam masalah, ya, ini terkait dengan waktu sholat, dan juga nanti terkait dengan puasa dan seterusnya, ya. Kemudian penulis berkata, ba'da dukhuli waqtin li ghairi fajrin. Tapi itu untuk selain waktu subuh. Ini tidak berarti bahwa waktu subuh azannya itu azan yang untuk menandai waktu subuh boleh dilakukan sebelum waktu subuh. Tidak demikian memahaminya. Yakni di waktu subuh untuk waktu subuh ada dua azan. Ya, di dalam syariat Islam dikenal ada dua azan ketika waktu subuh, yaitu azan yang memang azan untuk menandai masuknya waktu subuh dan azan yang dilakukan sebelum waktu subuh, setelah tengah malam dan sebelum waktu subuh. Ini adalah waktu disunnahkannya azan pertama dari subuh. Sebagaimana telah kita tahu, ya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu anhu, dan azan kedua dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau buta, tidak bisa melihat tanda masuknya waktu subuh, akan tetapi orang-orang yang biasanya akan mengatakan kepada beliau bahwa waktu subuh telah masuk, sehingga beliau bisa mengumandangkan azan. Maka di sini untuk waktu fajar, ya, berarti ada dua kali azan. Dan oleh karena itu, ya, sangat ditekankan tentunya untuk menghidupkan sunnah ini. Ya, di negeri kita, alangkah baiknya kalau misalnya dikumandangkan dua kali azan untuk waktu subuh. Yakni satu azan seperti azannya Bilal dilakukan sebelum masuknya waktu subuh. Tetapi juga para ulama mengatakan jangan sampai terlalu panjang jeda antara dua azan ini. Ya, karena itulah yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah masuk waktu subuh maka barulah dikumandangkan azan sebagaimana azannya Ibnu Ummi Maktum, yakni azan yang dikumandangkan ketika masuk waktu subuh. Kemudian penulis berkata wa huwa 15 kalimatan bila tarji'in wa hiya 11 bila tathniyatin wa yubahu tarji'uhu wa tathniyatuha. Wa huwa 15 kalimatan bila tarji'in, bila tarji'in wa hiya 11 bila tathniyatin. Maka ini di antara indahnya bahasa Arab, kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat ini ya, tanpa kebingungan. Ya, karena di sini dibedakan antara dhamir untuk mudzakkar dan dhamir untuk muannats. Ya, di sini wa huwa itu berarti kita tahu bahwa ini azan. Sedangkan kalau disebut wahiya, berarti kita tahu bahwa itu yang dimaksud adalah iqamah. Wa huwa 15 kalimatan, maka azan itu 15 kalimat. 15 kalimat. Sebagaimana yang telah kita kita insyaallah tahu semua lafaz azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Masyaallah, saya merindukan azan di masjid ya, insyaallah. Maka yakni merindukan mengumandangkan azan di masjid. 15 kalimat. Ya, 15 kalimat azan. Bila tarji'in, kata penulis. Apa yang dimaksud dengan tarji'? Yang dimaksud dengan tarji' itu adalah ketika seseorang melakukan adzan seperti adzannya Abi Mahdzurah. Ya, adzannya Abu Mahdzurah. Bagaimana caranya? Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti biasa. Dan ini diucapkan dengan suara murtafi', suara yang keras, seperti biasa, seperti adzan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ya, mengucapkan empat kalimat ini setelahnya dengan suara yang munkhafid, yakni suara yang lirih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kembali mengulangi empat kalimat terakhir, yakni dua kalimat syahadat tadi, tapi dengan suara keras seperti biasa azan biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayalah solah, hayalah solah, hayalah falah, hayalah falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa jumlahnya semua? 19 kalimat. Yani azan normal, bukan azan normal, ya, azan yang biasa, azan yang normal didengar oleh orang Indonesia. Itu baru boleh menggunakan kata normal di situ. Azan yang biasa didengarkan oleh orang Indonesia itu 15 kalimat. Akan tapi azan yang dengan tarji' itu maksudnya kembali, yakni setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, empat kalimat ini secara lirih, kemudian balik lagi mengucapkan empat kalimat tersebut secara lantang, secara keras sebagaimana azan seperti biasa. Maka ini yang dimaksud at-tarji' fil adzan. At-tarji' fil adzan. Karena azan itu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa riwayat tentang azan. Ada tiga, ya, azan Makkah, azan Madinah dan azan Kufah. Yang kita dengar secara biasa itu azan Kufah. Yang biasa kita dengar yakni itu azan Kufah yang 15 kalimat tadi. Azan Makkah azannya Abi Mahdzurah. Yang telah kita sebutkan tadi 19 kalimat tadi itu azan Makkah. Adapun azan Madinah maka Allahu Akbar di depan cuma dua kali. Kalau yang biasa kita dengar Allahu Akbar di depan itu empat kali. Maka ini di antara tanawu, di antara variasi dari riwayat-riwayat azan, para ulama menyebutkan kaidah bagi amalan yang itu disebutkan secara tanawu, secara bervariasi riwayatnya, maka disyariatkan bagi orang untuk melakukan ya semuanya, terkadang melakukan yang ini, terkadang melakukan yang itu dan seterusnya dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba kita bayangkan kalau misalnya ada azan, ada orang azan di Indonesia melakukan azannya Abi Mahdzurah misalnya yang dengan tarji' tadi, kira-kira itu akan bagaimana? Kira-kira akan menimbulkan ya huru-hara ya, bisa jadi karena banyak orang yang masih jahil terhadap tata cara azan yang demikian. Kemudian wahia ehda ashrota kalimatan bila tasnia, ehda ashrota bila tasnia. Adapun iqamah maka 11 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah. Qad qamatis-salah, qad qamatis-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa? 11 kalimat. Bila tasniyah. Itu kalau tanpa tasniyah. Apa yang dimaksud tasniyah dalam iqamah? Tasniyah dalam iqamah itu maksudnya adalah setiap lafaz yang tadi kita sebutkan itu diulang 2 kali, yakni seperti azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, diulang 2 kali. Padahal iqamah biasanya yang kita dengar asyhadu an la ilaha illallah cuma 1 kali. Tapi di sini diulang, yakni didouble menjadi 2 kali. Yakni seperti azan jadinya. Allahu akbar di depan biasanya cuma 2 kali, ya, didouble jadi 4 kali. Yakni seperti azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi tentunya cara mengumandangkannya, cara mengumandangkan iqamah tetap seperti biasa. Tidak dengan suara yang lambat, selambat azan. Iqamah ya disyaratkan dikumandangkan dengan lebih cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. Kemudian qad qamatis-salah, qad qamatis-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Yani secara ringkasnya tasniyah dalam iqamah itu sama dengan azan tetapi ditambah qad qamatis-salah, qad qamatis-salah sehingga menjadi berapa kalimat? Menjadi 17 kalimat. Ya. Khulasa ringkasannya. Azan yang biasa kita dengar 15 kalimat. Azan dengan tarji' berarti berapa? Tambah 4 kalimat sehingga menjadi 19 kalimat. 15 dan 19. Iqamah yang biasa kita dengar 11 kalimat. Iqamah dengan tasniyah dari 11 menjadi 17. Ya. Karena iqamah dengan tasniyah itu pada hakikatnya adalah azan tetapi ditambah 2 kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Baik, tentunya kita mengetahui bahwa untuk azan fajar tentunya ada salatu khairum minan naum, ya tentunya kita tidak melupakan itu. Baik. Kemudian penulis berkata, wa yubahu tarji'uhu wa tasniyatuha, dibolehkan untuk mentarji' azan, melakukan azan dengan tarji' dan melakukan iqamah dengan tasniyah. Ya. Maka itu mengapa yang telah kita sebutkan tadi, kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama, ketika ada riwayat-riwayat yang bervariasi dalam terkait tata cara melakukan sebuah ibadah, selama riwayat tersebut adalah riwayat yang sahihah, maka disyaratkan bagi kita untuk terkadang melakukan ini, terkadang melakukan tata cara yang itu. Ya, sehingga na'am, di Indonesia butuh pendidikan dalam masalah ini. Ya. Butuh kita sosialisasikan dan kita edukasi masyarakat sunnah ini. Barang siapa yang menghidupkannya di Indonesia, sunnah ini, maka dia semoga mendapatkan pahala menghidupkan sunnah mahjurah, menghidupkan sunnah yang ditinggalkan, ya istilahnya adalah as-sunnah al-mahjurah. Wa haruma khurujun min masjidin ba'dahu, haram untuk keluar dari masjid setelah azan bila uzrin au niyati rujuin, kecuali kalau ada dua hal, karena uzur atau karena dia berniat untuk kembali ke masjid. Yakni ketika misalnya di sebuah masjid, kita sedang di dalam masjid, kemudian dikumandangkan azan, maka kalau tanpa uzur, ya, dan tanpa niat untuk kita harus, yakni kita harus tetap berada di masjid tersebut untuk sholat. Ya, ini berdasarkan riwayat, ya, sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa yakni ketika orang pada suatu hari gitu ya, pada suatu hari Abu Hurairah sedang di masjid, ya ini berarti riwayat Abu Hurairah, ya, riwayat tentang bagaimana Abu Hurairah menjelaskan hal ini kepada, ya, para sahabat, yang para orang-orang di sebelahnya. Jadi ketika Abu Hurairah di masjid bersama beberapa orang, kemudian dikumandangkan azan, kemudian salah seorang dari orang-orang tersebut pergi meninggalkan masjid, keluar, ya. Maka Abu Hurairah melihat orang tersebut, maka Abu Hurairah berkata, ya, faqad asa Abul Qasim. Ya, faqad asa Abul Qasim. Maka orang ini telah, ya, bermaksiat terhadap Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan, ya, tidak bolehnya seseorang keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan padahal dia belum melakukan sholat waktu tersebut. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakal adzan fil masjid tsumma kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu ar-raj'ah fa huwa munafiq." Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dia itu di masjid kemudian dikumandangkan azan, kemudian dia tidak keluar, ya, kemudian dia keluar padahal dia tidak keluar dengan, yakni karena ada uzur atau karena ada hajah, dan dia juga dia tidak menginginkan kembali ke masjid tersebut, ya, maka dia telah memiliki sifat munafik. Maka di sini, ya, boleh bagi seseorang ketika dikumandangkan azan, ya, boleh baginya keluar kalau ada uzur. Di antara contoh uzur misalnya, ya, dipanggil oleh takmir, diumumkan, ya, barang siapa yang punya mobil plat nomor sekian harap dipindahkan, itu termasuk uzur, ya, dan insyaallah orang yang melakukannya maka dia punya niat untuk kembali, ya, dia punya niat untuk kembali, ya, maka contoh orang yang punya uzur tanpa ada niat untuk kembali, contohnya misalnya, ya, contohnya misalnya ada hal yang darurat di rumahnya, ditelepon dan sebagainya, ada yang harus, yakni diantarkan ke rumah sakit, ya, na'udzubillah min dzalik misalnya, maka ini termasuk uzur tanpa ada niat untuk kembali, ya, tanpa ada niat untuk kembali. Contoh ada orang yang ada niat untuk kembali tapi itu bukan termasuk uzur, yakni bukan termasuk darurat, misalnya orang yang yakni keluar misalnya ke toilet, toiletnya jauh misalnya. Ya, toiletnya jauh. Atau keduanya, orang yang punya uzur dan dia punya niat kembali seperti tadi. Mobilnya memblokade jalan misalnya, ini termasuk darurat, ya. Bisa memberikan ketidaknyamanan pada orang-orang banyak. Maka orang yang seperti ini tidak masalah. Kan, tapi kalau tidak memiliki uzur dan juga tidak punya niat untuk kembali, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan masjid tersebut. Kemudian penulis berkata, wazunna adhanun fi yumna uzunai mauludin hina yulan wa iqamatun fil yusra. Disunnahkan adzan di telinga kanan dari bayi yang baru lahir dan disunnahkan iqamah di telinga kirinya. Maka ini termasuk hal yang na'am memang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan disyaratkannya hal ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis tentang perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis-salah. Yakni Nabi Muhammad SAW azan di telinganya Al Hasan bin Ali. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau iqamah juga di telinganya Al Hasan bin Ali, ya, di telinga kirinya. Ya, maka ini menunjukkan disyaratkannya hal ini bagi yang menganggap bahwa riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang bisa dijadikan hujjah. Adapun kalau misalnya menganggap bahwa riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah, maka tentunya tidak disyaratkan, ya. Maka tentunya mereka akan berkata tidak disyaratkan untuk melakukan hal ini. Ala kulli hal, ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Akan tapi yang ada di mazhab di sini adalah disunnahkan azan bagi bayi yang baru lahir dan juga iqamah. Ya, maka demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya tentang syarat-syarat sah salat dan rukun-rukun salat. Hadza wallahu a'lam. Anda kembalikan kepada moderator Pak Dedi. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita mendapat keberkahan dari ilmu yang disampaikan Ustaz. Ustaz, sambil tadi kajian, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat room. Mungkin kita langsung saja Ustaz ya bacakan pertanyaan Ustaz. Nah. Ya. Pertanyaan pertama dari Akhi Agus Kusnandar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah ada hukumnya dan bagaimana mengganti sholat yang di hari lalu telah terlewatkan? Apakah bisa diganti dengan sholat lanjutan penggantinya setelah kita melakukan sholat wajib? Silakan Ustaz. Maksudnya gimana ini? Kayaknya kodoh bisa diganti dengan, iya nah kodoh. Tapi maksudnya ditanyakan itu adalah setelah caranya pada, bagaimana tadi? Setelah sholat fardu waktu yang apa yang dikerjakan kemudian dilanjutkan dengan sholat yang ditinggalkan maksudnya Ustaz. Dikodok dulu baru sholat yang waktu tersebut. Kalau kita tidak khawatir ketinggalan atau terlewatkan waktu sholat di pada waktu tersebut. Nah. Jadi itu kan insya Allah yang ditanyakan. Ya, jadi pertanyaannya itu apakah ada hukumnya dan bagaimana mengganti sholat yang sudah terlewat? Itu pertanyaannya. Nah, harus segera dikotok. Alal faur, harus dikotok dengan sesegera mungkin. Nah. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Akhi Muhammad Habibi. Assalamualaikum Ustaz. Semoga umat muslim sehat selalu dan terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Ustaz, saya mau nanya, apakah betul kalau si pulan suka mengolok-olok syariat itu hukumnya apa ya Ustaz? Apakah itu menjadi kafir? Ana belum paham. Semoga Ustaz dan tim selalu sehat. Silakan Ustaz. Istihza biddin, mengolok-olok agama itu termasuk salah satu pembatal keislaman. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengolok-olok agama, menjadikan agama sebagai bahan candaan, bahan stand-up komedi, dan seterusnya. Jadi memang, itu termasuk salah satu pembatal keislaman. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Nah, ada pertanyaan dari salah satu akhwat, saya tidak bacakan pengirimnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, misalnya wanita ketika sholat ada sesuatu yang keluar dari depan. Itu kan katanya tidak membatalkan ya selama itu bukan haid. Pertanyaan saya, ketika sholat di waktu selanjutnya, apakah yang terkena itu boleh untuk sholat lagi atau harus diganti? Ada sesuatu yang keluar, kita harus memastikan apakah ini sekedar was-was atau memang ada sesuatu yang keluar. Mungkin tolong disebutkan diulang lagi Pak, lafadz yang penanya tadi, ketika keluar dari depan, ada sesuatu yang keluar, kemudian tidak bagaimana? Tidak ya. Membatalkan wudu maksudnya. Ini maksudnya pertanyaan kedua tuh mengganti apakah harus mengganti pakaian atau tidak, Ustaz? Maksud diganti kan artinya itunya pakaiannya. Diganti pakaian atau diganti yakni sholat? Nah, ini tidak disebutkan. Jadi pertanyaan saya ketika sholat di waktu selanjutnya, apakah yang terkena itu boleh untuk sholat lagi? Apakah harus diganti? Kalau yang keluar kencing tentunya maka harus ganti. Ya, Anda tidak begitu paham ini pertanyaannya malah. mohon dibacakan ulang, Pak. Iya, baik. Ini memang kalau pertanyaan fikih itu biasanya Anda yang membacanya sendiri, jadi Anda bisa. Anda pelototin iya. Sama mikir. Iya. Baik, dibacakan ulang saja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Saya mau tanya, misalnya wanita ketika sholat ada sesuatu yang keluar dari depan. Itu kan katanya tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan apa? Ya. Di sini kalimatnya, itu katanya tidak membatalkan ya, selama itu bukan haid. Membatalkan? Iya, membatalkan. Itu membatalkan wudu. Ya. Kemudian kalimatnya bersambung. Pertanyaan saya, ketika sholat di waktu selanjutnya, apakah yang terkena itu boleh untuk sholat lagi? Apakah harus ganti? Kalimatnya seperti itu, Ustaz. Sesuatu yang keluar dari depan, itu membatalkan wudu. Sesuatu yang keluar dari sabilain, mutlakon, secara mutlak. Baik najis ataupun apapun itu gitu ya, baik najis ataupun suci, sedikit atau banyak, biasa keluar dari sabi lain tersebut atau tidak biasa keluar dari situ ya, yang keluar kelereng misalnya batal wudunya. Yang keluar kerikil batal wudunya, maka wudunya batal, maka sholatnya harus dikotok. Bukan dikotok, maksudnya diulang. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya tadi ya. Nah, jadi pertanyaan tadi banyak asumsi dari penanya yang itu harus dibahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan keluar dari depan? Kemudian yang kedua, kita katakan apapun yang keluar dari sabi lain membatalkan wudu. Kemudian itu tidak membatalkan ya, kecuali kalau itu selain haid. Nah, itu Anda tidak paham maksudnya. Yani, nah, semua yang keluar walaupun itu bukan darah haid, walaupun itu benda suci, maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau yang keluar benda suci dan tidak yulawith, tidak membuat yakni yang keluar itu benda suci dan kering. Yang keluar misalnya kelereng atau kerikil dan kering sehingga tidak ada najis yang terbawa, maka tidak wajib untuk istinja. Tapi wudunya batal. Wudunya batal. Nah. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikut, Ustaz ya. Pertanyaan dari Ahi Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, afwan, ana izin bertanya, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ana bersama keluarga sholat 5 waktu berjamaah di rumah. Pertanyaannya, apakah wajib iqomah bagi kami sebelum melaksanakan sholat? Nah, disunahkan. Di rumah antum insyaallah, ini Nabil, yang dimaksud adalah Nabil Muhammad, maka rumahnya di Jakarta Timur. Ini mahasiswa ana ini. Ini benar ya, Nabil. Insyaallah fardu kifayah sudah terpenuhi, maka tetap sunnah. Nah, untuk ya. Iqomah. Pertanyaan tetap berlanjut ya. Bagaimana jika lupa iqomah? Apakah tetap sah? Salat harus diulang. Ada lanjut ya Ustaz pertanyaannya. Bagaimana kalau lupa iqomah? Tidak masalah insyaallah. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikut Ustaz ya. Pertanyaan dari Akhir Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekeluarga dan seluruh kaum muslimin selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wajal. Izin bertanya, musala di samping rumah ada anak kecil yang belum tamyiz, mengumandangkan azan dan iqamah. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ya, tentunya kalau di sekitar rumah kita ada masjid yang lain dan itu mencukupi untuk daerah kita, maka fardu kifayah telah dicukupi oleh azan di masjid lain. Ya, akan tetapi tetap lebih baik bagi kita untuk menjadikan yang azan di musola kita tersebut adalah yang sudah tamyiz, ya, yang sudah tamyiz. Jadi itu lebih baik. Walaupun kita katakan ketika di daerah kita tersebut ada masjid yang dekat misalnya dan kita mendengar azan dari sana dikumandangkan oleh orang dewasa misalnya atau sudah tamyiz, maka itu sudah mencukupi. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa bahkan anak yang sudah tamyiz itu tidak cukup azannya untuk menggugurkan fardu kifayah. Jadi kalau misalnya di sebuah kota cuma ada satu masjid dan yang azan di masjid tersebut adalah anak kecil yang sudah tamyiz, ada pendapat yang menyebutkan bahwa bahkan ini tidak cukup azannya, yakni tidak mencukupi, harus orang dewasa. Maka, tapi tentunya di mazhab tadi yang disebutkan itu mencukupi. Ala kulli hal, kembali ke pertanyaan, berarti na'am, lebih baik diarahkan yang azan adalah yang sudah tamyiz. Sudah tamyiz. Lebih baik lagi kalau walaupun enggak wajib ya, sudah tamyiz juga cukup. Nah. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah di mazhab yang disunahkan ketika azan melafalkan hayal sholah dan hayal falah untuk menoleh ke kiri dan ke kanan? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Jazakumullah khair. Nah. Itu saja jawabannya. Jazakumullah khair. Masih banyak pertanyaan, Pak. Ya, baik. Ya. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ummu Umaymah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, terkait kaidah ulama mengenai tata cara ibadah yang memiliki beberapa varian, maka disyariatkan untuk dilaksanakan secara bergantian. Apakah berlaku juga untuk doa iftitah, doa sujud, doa itidal, zikir setelah sholat, dan lain-lain yang banyak riwayatnya? Atau apakah pada kasus doa saat sujud itu boleh dibaca sebagian doa sujud dalam satu kali sujud? Silakan Ustaz. Dilakukan yakni secara bergantian, yakni terkadang kita pakai riwayat yang ini, terkadang kita pakai riwayat yang itu. Nah. Itu maksudnya. Ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Dafahari. Bismillah, ingin bertanya dua hal kepada Ustaz. Satu, untuk sholat safar yang dijamak, contohnya misal jamak tahir, asar, dan zuhur, apakah perlu azan ketika hendak sholat zuhurnya? Yang kedua, untuk azan zuhur kan ada dua. Apakah di keduanya ada penambahan lafaz as-sholatu khairu minan naum? Untuk azan subuh. Azan subuh kan ada dua. Apakah di keduanya ada penambahan lafaz as-sholatu khairu minan naum? Yang azan pertama sama kedua Ustaz maksudnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Jazakallahu khairan. Yang mana tadi? Pertanyaan pertama ya. Yang jamak ya. Jamak. Naam, azan dulu. Baru kemudian nanti iqamah, kemudian sholat yang pertama, kemudian iqamah, sholat yang kedua. Kemudian yang azan fajar, ya, azan fajar itu ada kalimat salatu khairu minan naum di adzan yang kedua. Nah. Ya. Ya. Ini pertanyaan yang tadi masih belum jelas kali Ustaz dari Ahi Agus Kusnandar. Maaf, maksudnya adalah mengganti sholat yang terlupakan di tahun-tahun belakangan. Jadi sudah lama sholatnya dulu ingin diganti maksudnya Ustaz di kondo. Itu Ustaz pertanyaannya tadi, apakah ada sadian? Nah, di kira-kira berapa banyak sholat yang telah kita tinggalkan, kemudian dikodok semampu kita. Yang ini dicicil maksudnya. Jadi ada syariatnya Ustaz ya? Nah. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir insya Allah. Oh my God. Assalamualaikum. Ya, ini nanti pertanyaan berikutnya mudah-mudahan bisa sempat terbahas di kesempatan mendatang ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang kafir yang wajib sholat dan akan mempertanggungjawabkan kewajiban sholatnya sama seperti orang yang mendatangi dukun yang dia wajib sholat namun tidak diterima? Dan apakah bagi ahwat yang selesai haid di waktu isya itu wajib sholat maghribnya, dan juga kalau selesai saat asar maka wajib sholat zuhurnya? Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan kedua lebih gampang dipahami. Kita jawab pertanyaan kedua dulu. Para ulama berbeda pendapat. Akan tapi pendapat yang nanti insya Allah akan dibahas di sini insya Allah. Harus sholat juga, sholat zuhur dan sholat maghrib pada kasus tersebut. Kemudian pertanyaan pertama. Apakah orang kafir yang tidak sholat kemudian, yakni tetap wajib sholat, akan tapi toh sholatnya tidak diterima begitu ya, sama dengan orang yang datang ke dukun begitu kan? Ya. Begitu ya Pak ya? Ya. Tentunya wajahut tashbih di sini. Yang di sisi penyerupaan di sini adalah dalam masalah sholat saja, ya. Karena orang yang datang ke dukun tadi, dia pada kasus dia hanya datang saja tanpa meyakininya. Kalau sudah meyakini maka itu adalah pembatal keislaman. Kalau dia datang saja tapi tanpa meyakini, maka sholatnya selama 10 hari, ya, tidak diterima, yakni tapi dia tetap wajib sholat, dia tetap harus melaksanakan sholat. Apakah sisi atau apakah kasus ini atau apakah hal ini sama dengan halnya orang kafir, ya, itu pertanyaannya sepemahaman anak. Ini pertanyaan yang memang pertanyaan yang bagus, akan tapi tidak ada samaratul amal di baliknya, ya. Tidak ada buah amalan di baliknya. Ya. Maka Anda hanya bisa katakan bahwa keduanya sholatnya sama-sama tidak diterima, dan keduanya sama-sama telah melakukan hal yang berbahaya. Yang satu datang ke dukun, yang satu kekufuran. Akan tapi tentunya lebih parah orang yang melakukan kekufuran. Karena yang ini dia bukan pembatal keislaman. Yang datang ke dukun tanpa mempercayainya. Maka itu saja yang bisa Anda katakan. Ya, Anda tidak mau berpanjang-panjang dalam masalah yang tidak ada buah amalannya di baliknya. Setelah kita tahu apakah ini sama atau beda, terus mau apa? Nah, mau datang ke dukun tanpa percaya atau mau kufur? Nauzubillah min dzalik. Nah, baik. Ya. Baik Ustaz, waktunya sudah lewat cukup jauh. Syukur kepada Ustadz yang telah memberikan beberapa jawaban atas tanya. Ini pertanyaannya banyak Ustadz, antusias berarti pesertanya. Mudah-mudahan ini jadi berita baik buat kajian kita ke depan. Dan karena sudah waktunya sudah ini, kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan penutupan. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang salat ini. Alhamdulillah kita telah membahas ya tentang pendahuluan kitab salat, kemudian tentang azan dan iqamah. Maka pesan yang bisa diantara pesan yang kita dapatkan tadi dari kajian kitab ini adalah menghidupkan sunnah mahjurah. Itu pesan yang ingin anda sampaikan di kesempatan terakhir kita kaji pada kajian ini, insyaallah, yaitu menghidupkan sunnah mahjurah. Kalau tadi kita membicarakan tentang menghidupkan sunnah mahjurah pada azan dan iqamah, akan tapi sunnah mahjurah tidak hanya azan dan iqamah, tidak hanya salah satu riwayat atau beberapa riwayat dari azan dan iqamah, banyak sunnah mahjurah yang lain yang itu PR bagi kita semua untuk mempelajarinya. Dan apa saja sunnah mahjurah tersebut, sunnah yang ditinggalkan tersebut, yang ditinggalkan oleh masyarakat, sehingga kalau kita menghidupkannya, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya, maka semoga kita mendapatkan pahala dari menghidupkan sunnah mahjurah. Demikian yang bisa anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam.